Kuman dan cinta mewarnai berganti nyari, bukanlah hari-hari biasa. Kepadamu Tuhan, bersama bintangku pun bertasbih, merindu siang malam penuh keberkahan. Dalam doa penuh cinta ini, ku takkan lagi sendiri. Malaikat pun menaungi sujud malamku. Di tengah tunduknya hati sama bintangku pun bertasbih.